Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bikum Allah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Dia menghamparkan bumi ini untuk kita, yang Dia menciptakan pohon, Dia menciptakan buah-buahan, Dia menciptakan sayuran, Dia menciptakan semua kebutuhan manusia untuk menjalankan perannya sebagai hamba Allah atau sebagai abdullah. Dan semua yang Allah perintahkan tersebut, Bapak-Ibu sekalian, memerlukan kekuatan fisik dari kita untuk mengerjakannya. Maka kalau ada manusia yang hari-harinya mungkin badannya penuh dengan penyakit, keluhan, yang mungkin bisa jadi ada hal-hal yang Allah ya sampaikan dalam Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilanggar sama dia. Kalau kita bicara tentang agama secara umum, maka masalah hidup seseorang itu yang mungkin karena dua hal tersebut dilanggar, yaitu apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam sunnah Nabi dilanggar, pasti muncul masalah. Ya, itu secara umum. Demikian juga sebenarnya kesehatan. Ya, demikian juga sebenarnya kesehatan. Jadi kalau kita belajar dan kita perhatikan dari bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita semua, maka kita akan semakin paham, Bapak-Ibu sekalian, semakin paham bahwa ternyata petunjuk dan guidelines kita itu, atau mungkin SOP-nya kita hidup, memang ada pada Al-Quran. Contoh begini, salah satu yang mungkin kita belum, atau mungkin belum dengar ya, adalah bahwa sel-sel tubuh kita itu melakukan proses bunuh dirinya. Dia bunuh diri itu maksudnya dia menghancurkan dirinya lah, namanya apoptosis gitu kan. Itu terjadi pada 11 sampai 14 hari. Jadi dia melakukan proses itu tuh 11 sampai 14 hari. Kalau kita ambil tengahnya misalkan 12 hari misalnya gitu kan. Kemudian ketemu 365 satu tahun dibagi 12, maka Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan angka berapa? Pura-pura mikir aja lah, gak apa-apa lah, jangan kelihatan diam-diam gitu. Meskipun padahal handphone ada kan, tinggal pakai kalkulator. Begitulah manusia. Handphonenya smart tapi orangnya sampai detik ini kadang-kadang saya bingung gitu kan. Kalau di feed di Instagram itu, dokter VCO itu apa? Tinggal buka handphone VCO gitu kan, ketahuan nanti virgin component oil, tinggal pakai begitu kan. Jangan tanya hal-hal yang di Siratul Mustaqim Google bahasa saya gitu. Jadi di situ bisa kita tanyakan. Jadi 365 ketemu atau dibagi 12 dapatnya berapa? 30. Nah, di situ kan dapat petunjuk tuh. Muslim tidak muslim dia, Islam atau tidak Islam dia, maka setahun dia wajib puasa 30 hari. Luar biasa kan? Dan secara risetnya memang seperti itu. Benar? Jadi memang manusia itu sama semua, mau dia muslim, mau dia non muslim, atau bahasa lainnya kafir gitu kan, dia harus ikutin petunjuk Quran untuk hidup sehat ya. Karena Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas gitu kan. Coba kita lihat dulu sekalian, kalau anda sering saya sampaikan, kalau kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih yang mana? Pilih yang makan kan? Saya pun pilih yang makan ya. Tapi apa itunya kita, apa tuh namanya, menangnya kita, kalau seandainya kita, kenapa kita pengen ada sensasi makan itu? Kenapa kita pengen makan? Karena kita ada nafsu, ya kan? Malaikat gak makan karena gak ada nafsu, kan gitu. Maka yang menang siapa? Yang bisa memenangkan hawa nafsunya, kan gitu. Anda yang datang ke sini tadi misalkan dalam perjalanan melihat ada yang jual bubur ayam, lontong, gitu kan? Apalagi nasi uduk. Bapak Ibu sekalian ngerti nggak atau tahu nggak? Sebab saya tanya dulu nih. Kira-kira makanan-makanan tadi itu, ya, itu kategorinya makanan sangat sehat, makanan sehat, atau makanan kurang sehat, atau makanan tidak sehat? Lalu saya tanya dulu, kusenger dulu kan, ngetes gitu kan. Kurang sehat, apa? Saya pilihan dulu aja. Sangat sehat atau tidak sehat? Gak usah bahasa enaknya. Sehat gak? Udah sepakat enggak ya? Sepakat gak? Jangan sedih gitu lah. Sepakat, kita bilang itu gak sehat. Kenapa dimakan? Nafsu. Kan nafsu kan? Maka kalau bisa menahan hawa nafsunya, manusia itu susah dikendalikan hawa nafsunya kan. Maka tadi saya katakan tadi, kalau kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dengan Masya Allah sekalian, Allah Maha Baik. Karena kita lebih senang makan, ya, bawaannya nafsu kayak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita diwajibin tidak makan. Coba. Supaya apa? Jadi puasa itu, kalau bagi saya, puasa itu sebenarnya bukan ibadah fisik sebenarnya. Puasa itu adalah ibadah menahan hawa nafsu, kan gitu kan? Dan lihat. Oh, ada. Samping. Samping. Jadi, puasa itu adalah ibadah yang kaitannya dengan nahan hawa nafsu. Coba lihat, kalau kita lihat kata-kata Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah bilang begini kan, firman Allah dalam surah Al-Baqarah sering kita baca tuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum maksudnya sebelum kalian, manusia-manusia kayak kita ini, sudah ada syariat puasa itu, kan gitu. Artinya apa? Badan kita sama Nabi Adam sama, cuman beda di ukuran tinggi aja. Kan gitu. Maka syariat puasa itu sejak Nabi Adam sudah ada. Gitu. Dikasih itu 30 hari Ramadan, nahan hawa nafsu judulnya kan. Tapi masalahnya, apa masalahnya? Ramadan yang 30 hari itu tidak jauh beda yang dimakan dengan 11 bulan, betul? Jujur aja lah. Jadi itu tidak dijadikan sarana untuk bersih-bersih. Bukan, jadi gini, puasa tuh pasti bikin sehat, meskipun ada mengatakan itu hadis syalman, tapi yang apa sumut nasihu gitu kan. Tapi intinya puasa tuh bikin sehat. Nanti kita akan bahas ada apa hubungan dengan perut. Ya. Jadi masuk. Jadi 30 hari. Akhirnya Ramadan, kalau yang biasanya puasa ya kita insya Allah puasa gitu kan. Yang dipikirin tuh bukannya apa, sahurnya apa. Sama bukber sama siapa? Sehingga bulan Ramadan restoran-restoran bukan tutup. Anda order di hari pertama dapatnya 2 minggu lagi tuh. Betul? Kecuali warteg. Warteg mah anytime lah. Gitu kan? Dan buka sama bukanya terutama enggak jauh beda. Masjid menyediakan? Nanti saya akan bahas ya. Udah keluar belum gambar? Belum? Oke. Habis dari sini Anda akan mikir banget. Karena ini materi baru saya bikin juga ya. Karena makanan seseorang, terutama kalau bagi laki-laki, itu memang mempengaruhi leadershipnya dia. Laki-laki itu harus punya izzah. Tadi saya sebelum kesini ngobrol sama paniki yang jemput saya. Dia cerita, dokter benar sih, Masya Allah setelah saya ngikutin gitu kan. Meskipun ada juga sih yang hujat-hujat saya kan. Banyak. Ya gak apa-apa lah, karena mungkin mereka gak tahu kan. Ya kan, faizah khotabahumul jahilun qalu salam. Gak tahu aja. Beliau bilang ke saya, ternyata sekarang bahkan, maaf ya, ini agak sensitif begitu sama yang jomblo. Jadi bahkan sentuhan sama istri saja sekarang udah kerangsang. Sentuhan dong. Coba bayangkan. Ngepeknya sampai keranjang. Sampai ke situ. Dan emang itu pengaruh dari makanan. ya. Dan hubungan dengan apa? Dengan nanti yang kita akan bahas tentang perut ini, Bapak sekalian. Jadi perut itu kuncinya di situ semua. Kalau sudah bagus perutnya, dia akan semua akan bagus. Ya. Tapi kita lagi sampaikan, kita harus paham kan? Pahamnya itu maksudnya yang bikin masalah di perut itu apa? Ya. Jadi yang bikin masalah di perut itu apa? Kalau sudah ngerti nanti, maka insya Allah memperbaikinya gampang. Lah, oh, sudah alhamdulillah. Kayaknya kurang kencang deh itu. Ini gambar laki-laki dan perempuan. Dalam ini kita bicara ilmiahnya aja lah. Jadi ini gambar laki-laki ya, maaf bukan perempuan. Jadi kenapa laki-laki itu bisa kayak begitu? Karena banyak makanan-makanan yang dia makan yang cenderung mengandung estrogen tinggi. Estrogen itu hormon perempuan. Jadi laki-laki yang makan kayak beginian, apalagi produknya itu produk-produk yang sudah secara genetik dimodifikasi, dia akan jadi laki-laki yang lebay. Lebay itu kan doanya begini, robbana hablana min azwajina, kan gitu kan. Jadi Anda nih, saya pesan kepada bapak-bapak nih, Anda harus menjadi penguasa. Penguasa yang pertama kali Anda harus kuasai adalah di ranjang. Iya. Karena memang hadisnya, bukan hadis. Jadi ada pernah bertanya Rasul, bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Nabi bilang kan, Nabi bilang kalau seingat saya ini, nanti coba dilihat lagi, tapi seingat saya kalau laki-lakinya yang keluar duluan orgasme gitu kan, atau ejakulasi itu bahasa kitanya, maka anaknya laki-laki. Tapi kalau perempuan yang keluar, maka anaknya perempuan. Maka kalau Anda lihat bapak-bapak sama ada pasangan suami istri yang anaknya laki-laki semua, gitu ya. Itu mah udah fisiologisnya kayak begitu, mau diapain? Ya. Jadi ini kayak begini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, ini kan Anda mungkin kita, saya kita kan orang Indonesia kan. Kalau itu kita juga enggak makan burger tiap hari. Pertanyaan ini kayak begini dapatnya dari mana coba? Dari tepungnya bisa, dari daging olahannya bisa. Bisa. Ini versi yang ibarat kata makanan perkotaan, ya kan, makanan perkotaan. Kalau versinya kita yang bisa sampai kayak begitu, nanti dari mana dapatnya? Dari sini. Coba tutup mata dulu. Dari sini. Ya apapun namanya, pokoknya makanan ini. Gak usah sebut nama daerah lah. Nanti saya dimarahin lagi kan. Baik, kita akan belajar ilmiahnya. Ya, bukan untuk menghina, menjelek-jelekan, mencela makanan, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu paham, boleh gak makan beginian? Boleh. Tapi Anda harus tahu rules-nya dulu. Bagaimana makanan itu bermetabolisme di badan. Baik, lihat di sini. Ini kan gambar. Ini bahkan makanan kayak begini ya. Kita tahu makanan begini kira-kira tinggi lemak kan? Tinggi lemak? Tinggi lemak. Lemak Bapak sekalian, saya lihatin diagramnya aja supaya kita belajarnya belajar itu ya, belajar real, belajar ilmiahnya. Kolesterol kan di atas tuh, lihat. Paling atas tuh. Lemak. Kolesterol sebenarnya tidak ada masalah, tapi masalahnya kalau lemak yang masuk dan membawa kolesterol yang buruk, maka otomatis kalau teman-teman lihat yang di bawah itu judulnya apa tuh? Itu yang kanan. Kan tulisannya kan apa tuh? Metastasis of breast cancer sama increase of proliferation, gitulah pokoknya kanker sel. Dia meningkatkan peluang badan itu untuk kena kanker. Termasuk juga dia nanti bisa meningkatkan resiko ginekomasti tadi loh. Ginekomasti tadi, maaf, yang laki-laki yang payudaranya bisa membesar karena banyak estrogen. Itu ujungnya metabolisme dari sini. Gitu loh. Jadi kalau versi burgernya tadi, tapi versi makanan harian kita kayak begini. Bukan kita sih. Sebagian orang. Seperti itu. Jadi, bagaimana kita nanti bisa memperbaikinya? Insya Allah nanti kita akan belajar. Ya. asal mau aja, mau kita ngerti, boleh kok kita makan nasi ini, nasi itu, segala macam, misalkan silakan aja, nggak ada yang melarang kok. Cuman ingat, makanan tadi akan bermetabolisme di badan kita, ya. Dan saya sampaikan berulang, contoh begini ya. Jadi kita belajar, kalau saya ngasih contoh begini itu, jadi langsung, jadi teman-teman bisa lihat gula kalau nggak dipakai di badan, maka dia akan berubah menjadi glikogen. Itu awalnya gula, glikogen. Kalau nggak dipakai, glikogen dia akan berubah menjadi lemak. Konsepnya begini kan, gula, glikogen, lemak. Sudah jelas apa sih? Lemak, pertanyaannya, kalau dia masukin lemak yang tidak baik ke badannya, maka ujung-ujungnya metabolisme hormonnya pasti bermasalah. Sama aja lihat ya, gula, jadi gula kalau nggak dipakai, ujung-ujungnya jadi lemak. Baik, contoh sekarang saya tunjukin teman-teman di sini, ada lontong. Sengaja saya pernah beli lontong tadi kan. Lontong itu isinya apa? Isi pertama lontong itu kan ini, ada ketupatnya. Ini gula kan? Gula. Kalau nggak kepake jadi apa tadi? Lagi-lagi ini bukan cerita mencela makan, bukan. Ya tolong jangan dipelintir. Kita belajar memahami. Jadi kalau mau makan silakan, nggak ada yang larang. Cuma ngerti. Jadi nanti kalau mau makan beginian, Anda harus siapin dulu badannya. Siapin dulu untuk bisa mencerna beliau-beliau ini. Mana ada yang lihat, apa di postingan saya ada orang yang motong mangga itu kan? Kenapa Anda ngeces? Karena emang tubuh kita kayak begini sebenarnya. Ya Allah menciptakan kita itu kalau kita makannya yang dimakan itu benar, pasti akan dan menimbul. Jadi mata itu memberikan sensasi ke otak sama ke sini. Dari sini begini dari awalnya. Ketika dilihat itu makanan yang perlu. Kenapa Anda makan beginian? Coba saya jujur aja. Anda lihat orang makan beginian, kira-kira ngeces kan? Gak ngeces karena udah gak ada enzimnya. Gitu maksudnya. Jadi kalau makanan-makanan yang biasanya tinggi enzim, kayak yang asam atau yang manis, kita memang sensasi kita akan mengeluarkan air ludah, gitu kan? Bahkan tanpa ada barangnya aja kita bisa keluar air ludahnya. Sama kayak begitu, mata itu efeknya. Ya, ketika yang dimakan sudah tidak menimbulkan sensasi kayak begini, Bapak-Ibu sekalian, air ludah kita keluar, which is itu adalah enzim, maka tubuh sebenarnya akan ekstra kerja. Oke, sekarang tadi kita bahas ini. Ini kan dari gula kan dari apa namanya, beras kan gula nggak pakai, ujungnya tadi jadi apa? Lemak. Tandanya seseorang itu sudah kelebihan lemak, tandanya apa? Lipatan di perut. Kalau yang perempuan ya, laki-laki ya, kalau perempuan biasa sama di bokong ya, sama di paha. Kalau laki-laki biasanya buter ke depan, gitulah. Itu tanda dia sudah terlalu banyak cadangan lemak gak kepake. Jelas ya? Nah, berarti ini kawan, jadi bayangkan pada orang, contoh bayangkan pada orang yang sudah tinggi kadar lemaknya, kira-kira makan begini jadi lemak lagi ya? Jadi lemak lagi ya? Ini lemak yang pertama. Yang kedua, lemak yang kedua apa? Ini udah lemak kan? Santannya. Ya kan? Yang ketiga apa? Ini lemak kan? Dari mana dia tahu? Karena gula kan, tepung kan? Coba. Ada gizinya kan? Masih ada, cuma minimal banget. Enzimnya gak ada, vitamin gak ada. Bahkan, jadi kalau boleh saya katakan, kalau kita makan-makan kayak beginian ini, yang paling sehat apanya? Sambelnya. Amsal jangan dikasih minyak lagi aja sambelnya. Kan gitu. Jadi kalau kita udah ngerti, nanti dosanya gampang nanti berbagi. Contoh begini, ya. Sengaja simpan begini. Halal? Sehat? Kurang. Ya, kantor sih. Ya. Ada yang mengatakan kurang sehat, ya. Karena dia mungkin makannya tiap hari. Ya, ini kalau Anda lihat pertanyaannya, kira-kira ada hubungan dengan gambar tadi? Ada loh. Karena Jadi pernah saya bilang gitu kan, pernah saya bilang laki-laki yang tiap hari mengkonsumsi karbohidrat tinggi, terutama gula-gula yang sederhana, bisa jadi dia akan jadi laki-laki yang lebay. Karena kalau makan bisa jadi gitu kan. Yang ini. Yang ini. Ya, jadi bisa jadi dia akan jadi laki-laki yang kalau bahasa saya lack of leadership. Tadi kan cerita panitia, tadi kan cerita tuh jelas ketika dia mulai ngurangi tepungnya, ngurangi nasinya. Bukan saya yang melarang makan nasi putih, bukan melarang makan karbohidrat loh. Yang saya larang atau saya minta kurang itu makan nasi putih, karena nasi putih gulanya gula sederhana kan gitu. Gula sederhana kalau nggak kepake jadi apa? Lemak lagi. Gitu loh. Jadi ini memahami gitu teman-teman. Sehingga nanti kalau kita lihat, maka sebenarnya kalau betul-betul mau diperbaiki, gampang banget ikutin rules-nya dalam Islam. Jadi bagaimana detoksifikasi, atau kita lihat makanan-makanan tadi itu, kalau sudah masuk ke tubuh apa yang terjadi? Yang terjadi kayak salah satunya kayak begini. Salah satunya. Jadi kalau ada orang bilang saya itu orang yang bertulang besar, keliru total. Karena orang dengan berat badan yang berlebih sekalipun tulangnya segitu-gitu aja gak bakal bisa gede. Kalau dia sudah, kalau kita lihat, kita kan orang-orang yang digambar itu kan dengan kondisi kayak begitu tulangnya sama aja. Sama, segitu aja ukurannya, gak bisa bertambah tulangnya. Ya. Kalau sudah bebannya berlebihan, maka otomatis tubuh pasti akan memberikan sinyal keluhan. Gitu loh. Kalau sudah bebannya berlebihan, nyeri di sendi. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibu bapak sekalian, Anda mungkin mengalami nyeri sendi, apa yang harus Anda kerjakan pertama kali? Kurangi berat badan, karena beban di atas akan turunnya ke bawah. Jadi kalau sudah mulai sendinya bermasalah, maka kurangi berat badannya, atau kurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan peradangan di badan. Seperti itu, simpel sebenarnya kalau mau. Cuma tadi ya, godaannya banyak. Ya, godaannya banyak. Jadi kalau kita mulai belajar, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk memahami ini semua, sehingga nanti badan kita tuh betul-betul nyaman digunakan. Untuk apa? Untuk ibadah salah satunya ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, tubuh kita dulu sekalian, kalau sudah bermasalah, terutama dari perut tadi, maka kerusakannya, kerusakan itu sampai ke tingkat gen. Ya. Jadi jangan pikir ketika kita makan yang gak sehat itu urusannya cuma saat ini, itu urusannya ke generasi ke depan. Karena gen itu akan diwariskan. Gen itu akan diwariskan. Kita lihat zaman sekarang, salah satu ini indikator ala-ala saya aja. Nah, itu mungkin benar juga sih. Zaman dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu, anak-anak perempuan menstruasinya rata-rata SMP. Sekarang? Still. Berarti terjadi proses penuaan. Coba lihat yang dimakan bapaknya apa, yang dimakan ibunya apa, yang dimakan anak tadi apa. Kalau di situ banyak makanan-makanan yang kita tahu nggak sehat, maka otomatis banyak pasangan elektron di badannya akan hilang. Kalau bahasa kita mah radikal bebas itu loh. Semakin banyak itu, maka tubuhnya akan mengalami penuaan. Usia belum ada 50, 60 tahun, tapi maaf, ubannya banyak, itu salah satu tandanya. Uban itu kan tanda penuaan. Maka kalau kita belajar, atau mungkin kalau saya coba mencerna gitu kan, menganalisa, kenapa Nabi kita SAW ketika beliau meninggal, kan ubannya dikabarkan dalam beberapa riwayat hadis, ada mengatakan 3, ada mengatakan 11. Uban itu kan tanda tua. Tanda tubuhnya mengalami oksidasi gitu kan. Entah ketakutan, entah stres, segala macam, itu uban kayak begitu. Ya. Maka kalau sudah kayak begini, bapak sekalian, ya, balik-baliknya apa? Balik-baliknya tadi. Jadi jangan sampai ya, kalau boleh saya katakan, kalau Anda yang mungkin sekarang pernah lihat atau sudah pernah pergi haji atau umroh, yang belum, semoga Allah mudahkan. Itu di sana itu orang-orang Saudi itu apapun makanannya, minumannya soda. Berbuka pun pakai soda. Jadi jangan pikir yang WhatsApp kita terima rumah sakit di Saudi itu sepi, siapa bilang. Anak-anak Saudi itu sekarang minumannya soda semua, apapun makanannya. Dan soda itu luar biasa loh sekalian efeknya ke depan, mulai dari gulanya, karbonatnya, segala macam. Ya, artinya mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ya, nauzubillah, semoga tidak, tapi kalau prediksi pakai teorinya, Saudi itu akan kebanjiran degeneratif sama autoimun. Karena gen anak-anaknya sudah rusak semua di sana. Gara-gara minuman tadi, gitu kan. Jadi hati-hati aja, dan kita sekarang Indonesia kayak ini, hati-hati juga, ya. Hati-hati kenapa? Anak-anak kita sudah mulai kenal dengan makanan-makanan yang enggak sehat. Lidahnya ngelok, kalau bahasa itu ngunci dengan rasa. Jadi dia gak kenal lagi dengan pecel, karedok, lotek, gak kenal. Kenalnya dengan sosis, nugget, segala macam makanan gak sehat. Makanya kalau Anda punya otoritas atau kuasa di rumah, bagus sekalian. Jadi pernah, apa namanya, itunya apa, rulesnya apa? Ya, jangan itu, jangan apa ya, jangan biarkan anak-anak itu mengkonsumsi yang gak sehat. Karena generasi ke depan akan jadi generasi kerupuk. Gennya itu kan kerupuk. Kerupuk maksudnya rapuh, ya. Rapuh tuh ya gitu deh, gitu kan kita bicara tentang bagaimana seseorang itu bisa bangun malam, bisa ngaji segala macam. Itu kan salah satunya efek dari makanan tadi, ya, seperti itu. Baik, kita lihat ya, ada satu video ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi memang inspirasi kita, jadi bahwa ternyata makanan seseorang itu efeknya memang sampai ke otak. Jadi seseorang ya, ketika dia makan loh sekalian, masuk ke perut kan. Nah, dari perut itu semakin apa ya, semakin banyak asupan-asupan yang baik, maka otaknya pun akan kedapatan asupan tadi. Maksudnya gini, bahan baku dari enzim itu adalah asam amino. Bahan baku dari enzim adalah asam amino, ya. Jadi ketika yang dimakan itu sudah tidak banyak lagi mengandung asam amino, atau yang salah beberapa lagi, namanya short fatty acid atau short chain fatty acid atau SCFA, itu yang banyak kita dapatkan dari biji-bijian, maka otomatis sinyal di otaknya akan konslet. Perut tidak bisa ngasih sinyal ke otak karena dia berkomunikasi melalui saraf. Apalagi yang dimakan itu adalah lemak-lemak yang buruk, diblok sama dia. Jadi tidak ada tidak ada lagi hubungan antara perutnya sama ke otak. Jadi suka-suka dia aja nanti badannya itu. Dan itu nanti akan muncul kecanduan terhadap makanan-makanan tertentu yang tidak sehat. Jadi nih salah satu jadinya. Kalau Anda atau kita lah gitu kan, punya doktrin itu begini. Kalau pagi saya tidak minum kopi, saya pusing. Kalau pagi saya tidak makan bubur ayam, maka saya begini. Jadi sebuah doktrin yang lama-lama itu akan membuat putus, kalau bahasa saya gitu lah, koneksi antara perut dan otak. Ya, pertanyaannya, bagaimana nanti kita akan belajar memperbaiki, insya Allah. Bagaimana kita memperbaiki? Sebenarnya gampang sebenarnya. Ya, kalau kita ngerti dari mana kita bisa dapatkan bahan-bahan itu semua. Ya, contoh kayak begini. Kalau Anda mungkin, berarti caranya gimana kita bisa apa tuh namanya? Caranya bagaimana kalau kita mau benerin itu? Itu kan Allah menciptakan dosa, masya Allah. Ada wortel, ya wortel warnanya orange kayak begini. Ada apa tuh namanya? Salada, ya, ada daun kayak begini. Ini, ya, salah satu cara untuk memperbaiki sinyal dari otak, dari perut ke otak. Dan bikinnya kan sekarang gampang banget, ya. Mau dibikinnya? Ada ini nggak? Kalau kita coba ini. Kalau Kalau enggak apa-apa, kita kenal sama Umay. Nanti habis ini kita kan sudah saya bilang tadi bahwa nasi putih itu enggak sehat. Tapi Anda bisa modif Mas, memodif nasinya sehingga nasi itu tetap akan menjadi atau tidak apa ya, dia bisa tetap memberikan efek yang baik ke badan. Nyaman. Ini enggak sebab apa? Saya mau buat malu dari training. Mana-mana kita? Luar ada jual madu kayaknya. Mana jual madu di sini? Perutnya tadi itu mulai diperbaiki sinyal-sinyalnya dengan menggunakan salah satunya tadi sayur atau buah, atau kita bisa dapatkan namanya tuh short chain fatty acid gitu kan. Jadi biji-bijian gitu kan, makanan-makanan prebiotik gitu kan. Lama-lama dia akan mulai merestore kembali yang bermasalah tadi, ya, memperbaiki. Ya. Jadi bos kalian, ada beberapa hal yang mungkin apa tuh namanya, kita bisa mulai ya, kita bisa mulai mulai benerin perut ya. Kata kuncinya ada tiga. Kalau yang tadi saya bahas ini tuh, yang tadi ini tuh apa namanya, mana tadi dia ya, SCFA tadi atau short chain fatty acid tadi. Jadi ini kalau kita kerjakan betul-betul, maka nanti tubuhnya akan mereset ulang. Ada tiga, dia komponennya ya, ada sayur, ada buah, ada biji-bijian. Itu tiga komponen tadi, sayur, buah, biji-bijian. Kalau Anda tambahkan di situ dengan asam amino, tadi yang Bapak Ibu makan tadi ada asam aminonya nggak? Ada. Dari mana? Dari madu. Madu kan asam amino. Ya, terus saya kasih kismis sedikit. Kadang-kadang saya lupa tadi. Ada satu lagi yang saya kasih. Kalau nggak ketemu ini kacang-kacang almond begini, bisa pakai kacang-kacang lokal. Ya, kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai yang bagus gitu kan, bisa dicampur. Jadi itulah nanti yang kita sebut sebagai resistant starch. Resistant starch. Jadi dia resistant itu maksudnya apa? Dia nanti perlahan-lahan akan memperbaiki, ya mungkin komunikasi lah kalau bahasa saya itu, yang ada di perut kita tadi. Nanti lama-lama kita moodnya akan mulai benar lagi, gak baperan. Jadi kalau orang-orang yang sudah bermasalah di perutnya, pasti akan bermasalah di perasaan. Iya. Kenapa? Karena moodnya tadi itu di-create atau dibuat dari apa? Dari asam amino, dari makanan-makanan kita makan tadi. Semakin alami, semakin fresh dia, semakin sehat. Apa? Semakin banyak sinyal-sinyal bahagianya. Gitu. Dan tandanya kan udah jelas. Kalau tadi saya bilang, kenapa banyak orang ya? Dan ini sering-sering saya ulang. Kenapa banyak orang ketika mereka makan yang ini tadi itu, habis makan mengantuk. Iya kan? Umumnya mengantuk. Kenapa? Kalau ala-alanya saya, ya, karena yang berbeda pendapat ya silakan aja sih. Ala-ala saya, tubuh tidak mendapatkan asupan enzim dari yang dimakan ini. Ya. Kenapa? Yang dimakan itu sebagian besar sudah bentuknya lemak, dan lemaknya kan kategori lemak apa? Yang tidak baik. Akhirnya apa? Untuk mengistirahatkan dan bisa mengolah dengan baik makanan tadi, tubuh tidur. Beda ceritanya tadi kalau Bapak Ibu bagi-bagi makannya begituan tuh, insya Allah gak bakal ngantuk. Kenapa? Karena enzimnya dapat, asam amino dapat, apalagi tambah biji-bijian. Gitu. Itu polanya. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat, kenapa banyak masalah kesehatan di orang, di manusia zaman sekarang? Karena yang dimakan sudah bermasalah semua. Ini belum kita membahas yang makanan-makanan yang penuh dengan pengawet, penyedap, perasa, itu banyak banget tuh. Itu kita belum bahas. Ini kita masih bahas makanan kayak beginian. Yang tadi saya bilang kayak gorengan tadi kayak begini. Ini kan gak ada penyedap? Ada sih. Pengawetnya kan gak ada. Tapi belum tentu, Pak. Kira-kira ada potensi gas ini, makanan ini nih, cenderung membuat seseorang menjadi estrogenik atau apa namanya, meningkatkan kadar estrogennya bisa dari tepungnya. Karena banyak sekali makanan kita zaman sekarang itu cenderung sudah terkontaminasi dengan logam berat. Kalau sampai hati-hati banget. Ya. Kalau sudah minyak, kalau sudah tepung, sudah cocok. Kombinasi yang sangat baik untuk membuat masalah di badan. Dan tubuh kita akan memberikan tanda-tanda itu sebenarnya. Tanda-tandanya macam-macam sebenarnya ya, macam-macam. Jadi kalau kita sudah mulai memahami ini semua, maka cara memperbaiki itu akan jauh lebih gampang. Ya. Jadi obat-obatannya, obat-obatan kimia itu, ya, tidak salah. Kalau memang perlu dipakai, silakan pakai. Cumannya gini, saya ajarin cara gini. Jadi misalkan gini, kita bicara paracetamol. Lagi-lagi ini bukan saya mengatakan kita nggak boleh pakai, bukan. Tapi pakailah secara bijak. Jadi gini, paracetamol itu kan obat anti nyeri kan. Dia asal muasalnya dibuat dari apa? Dari tumbuhan sebenarnya. Derivat metabolit awalnya itu diambil dari tumbuhan. Saya lupa nama tumbuhannya apa. Kemudian dibikin sintetik, digandakan dosisnya. Sampai sini jelas? Dia awalnya, katakanlah paracetamol itu misalkan rumus senyawanya, misalkan aja lah ala-alanya saya gitu kan, A1B1. A1B1 itu bapak sekalian, sebenarnya awal asal-muasalnya juga ada pada misalkan pada kunyit atau bawang putih kayak begini. Ya. Jadi pertanyaan apakah bawang putih ini punya khasiat sebagai anti nyeri? Ada, cuma kecil banget Pak gitu. Tapi ya karena tadi bahasanya adalah dia butuh reaksi yang cepat, maka ya A1B1-nya tadi itu diisolasi, diasingkan, dikeluarin. Oke, okay? Dibikin sintetiknya, dinaikin dosisnya. Paham sendiri? Jadi kalau Anda tanya sama saya seperti saya terposting kemarin, apa bahan anti nyeri misalkan yang ada pada bawang putih? Jawabannya apa? Bukan A1B1, tapi jawabannya semua bawang putih itu anti nyeri. Karena dia bersinergi semua, paham? Jelas ya? Anti nyeri atau anti inflamasi juga ada pada kunyit. Misalkan rumusnya C1B1, tapi kalau ditanya rumusnya atau bahan anti nyeri pada kunyit itu apakah C1B1? Tidak, semua kunyit. Jadi kalau mau dapat semua keutamaannya dan memang dia harus bersinergi bahan-bahan tadi itu, kita harus makan semua. Jelas ya? Maka makanan itu sekarang banyak jadi banyak bikin ya sebagian masalah ke kita. Karena apa? Karena udah banyak yang terpisah. Sudah banyak yang terpisah sehingga contoh kita bicara sekarang nasi putih ya. Nasi putih ya bapak sekalian. Sebenarnya ini kan punya teman. Temannya siapa? Bunga loh. Temannya dia adalah ke kulit pembungkusnya. Ya kan? Serapnya di situ, prebiotik dia di situ, resistant starch atau mungkin serat yang baik bagi perut kita itu ada pada kulit arinya. Ketika dia dibuang, masalah sebenarnya mirip-mirip sama paracetamol tadi gitu. Tapi ini kan tidak sintetik, ini kan masih alami. Artinya sekarang kalau nasi putih ini tetap pengen Anda makan dan Anda tidak ngantuk, maka kasih dia bahan baku untuk bisa bekerja dengan baik di perut kita. Sampai jelas? Nah ini saya bilang tadi kita mau bikin nasi goreng, tapi tidak digoreng. Ya, kita ada minyak bawangnya. Ada minyak VCO gitu. Cuma tadi punya minyak. Lupa bawa tadi punya minyak zaitun ya. Juga ada juga. Pembungkusnya kan ini bekatul ini kan dunia apa? Goreng. Beras kuning atau beras coklat, Sekarang saya kasih dulu nih buat yang ibu-ibu. Oh. Nanti habis ini kita bikin yang ini. Simpel tapi bisa mengubah kondisi perut. Jadi piring mana itu? Dari piring atau ini piring? Mau dapat lebih baik lagi maka ini ditambahkan lagi dengan kacang mete. Kalau kan udah jadi. Makanya begini ya, insya Allah. Kalau tadi kita pakai sirup atau visio, nggak bakal bikin ngantuk. Karena apa? Karena ada prebiotiknya. Prebiotik dari mana? Dari bumbu tadi. Jelas ya? Tapi ingat, jangan tambah lemak lagi ke badan. Makanya tadi saya katakan, mau visio, mau pakai sirup itu adalah visio. Kalau enggak, misalkan Anda misalkan nggak mau pakai minyak juga, dipakai air biasa juga apa-apa sih? Dibikin kayak kaldu gitu, jadi air mendidih nanti itu ditumis, kasih zaitun atau kasar pakai minyak juga apa-apa, nanti sensasi bawahnya keluar air tadi. Nanti tinggal diambil bumbunya tadi atau airnya, campurnya sedikit, jangan, tapi jangan banyak air atau lembek nasinya. Oke? Okay? Ibu, ibu menunggu aja nih. Nah, sekarang kita bikin yang ini ya. Thank you. Assalamualaikum. Nah, untuk ikhwan agak ke sebelah kanan masjid ya, soalnya yang awal sudah dari tadi. Kalau agak maju aja sama apa kasih buat ikhwan. Kasihan ibu-ibu yang sama ya. Begituan ya, pertama dari sisi insya Allah ya, dari sisi gula darah ya juga tidak akan terlalu drastis meningkat ya, karena ada penyeimbang dia di bawang ya, kemudian dari apa serai tadi gitu. Pilihan kita, kalau memang tetap butuh karbohidrat, kalau kita pindahnya jangan banyak itunya, ngobrolnya, pindahnya diam-diam aja. Jadi Allah menciptakan banyak atau Indonesia misalnya, kita punya ini loh, ini kan sumber karbo juga, tepung juga, tapi sehat, insya Allah tepung singkong kan, ya. Bagaimana caranya kita bisa dapat ini lebih baik secara apa namanya di badan kita? Sama, kasih dia bumbu, ya, kasih dia bumbu, zaitun, tisu selamanya tadi, ya, ada bikin campur itu dia ini. Jadi nanti pagi-pagi atau mungkin siang-siang kita nggak perlu makan nasi, makan begini juga kenyang, dan tidak perlu semua juga yang begini kan, contoh aja, ya. Sebaiknya kalau makan tertentu ya, kalau kalian makan masak habisin. Paham ya? Jangan biarkan makanan apa ya? Iya, diangkat itu. Sebab pastinya teroksidasi. Semakin kalau mau makan, masak, makan, masak habisin. Ya, seperti itu. Jadi ini kan kita punya banyak, ini juga selama ada ubi ya. Coba kita buat lagi terakhir. Boleh banget. Boleh. Pink. Tadi lupa mana. Dikasih pink kan goreng pink. Apa? Telurnya rebus oke. Jadi coba mulai mengurangi minyak yang masuk ke badan. Karena kan ada lihat maksudnya waktu goreng kan ada zaitunnya tadi. Utamakan protein. Protein kenapa susah? Sebenarnya pilihan protein mah banyak. Alpukat tuh protein. Ini gak digoreng lah alpukat. Gak digoreng alpukatnya. Dimakan gitu kan alpukat ini gak. Maksud saya ngasih tahu bahwa protein itu bukan hanya dari daging aja gitu loh maksudnya. Ya, emang udah ada jadwal tanya jawab. Tadi kan untuk menghindari minyak, kalau dioper misalkan kayak kuping dioper atau dioper boleh kan? Bisa, boleh. Bisa. Ini juga ibu-ibu kalau mau nyobainnya, coba nanti cari tepung-tepung non gluten. Bikin sayurnya sayur yang sehat, organik kalau bisa. Tapi kalau nggak coba dicuci dulu. Nanti saya akan posting cara bikin. Selama ini kan orang taunya kalau mau nyuci sayuran atau buah itu kan pakai cuka kol segala macam. Itu ada cara yang gampang nanti. Anda bisa bikin sendiri di rumah caranya. Namanya ekoenzim. Itu bisa kita pakai nanti dari buah-buah dari sayur atau buah-buahan. Ya, nanti dengan itu nanti Anda bisa ekoenzim itu bisa buat cuci ya cuci-cuci, kemudian bisa buat pepel juga dicampurin pepelan. Bahkan nanti kalau selokannya kotor bisa dimasukin ekoenzim itu. Masak itu memerlukan hati, betul kan? Katanya begitu. Jadi meskipun apa ya, meskipun ditakar berapa gram berapa gram, tapi kalau hatinya enggak bahagia biasanya pengaruh banget sama atlet. Nah, ini kan pilihan ya. Jadi kita bisa masak-masak kayak begini terus kalian. Ini kan ubi ya. Ubi biasa, ubi singkong gitu. Tapi dengan kita masukin kayak beginian, bahasa saya itu jadi terkoping makanan ini gitu. Koping dengan prebiotik-prebiotik yang sehat. Nah sekarang banyak makanan-makanan yang kita makan udah gak ada prebiotik lagi, udah gak ada probiotik lagi. Sehingga perutnya menderita. Apa? Sitiul. Boleh? Sitiul ya? Kalau mau dikasih sensasi sedikit rasa lagi yang manis, boleh gak apa madu? Madu di? Aduh. Jadi ini kan karbo ya, karbo, tapi karbonya sehat ya, jadi gak masalah kalau kita mau. Saya itu paling suka lada hitam, karena lada hitam ini kalau kita makan apapun dia membantu penyerapan yang kita makan. Kira-kira ini murah kan? Murah kan? Jadi kalau udah bilang hidup sehat itu mahal, dari mana mahal? Paham ya? Gimana orang enggak bucin perutnya? Iyalah makan ini, makan gula-gula sederhana semua. Ya kan? Gitu. Dan makan itu ya, dan makan itu lagi-lagi disampaikan, enggak usah banyak-banyak. Kita cukup meminggir kok. Kalau ada yang sudah misalkan ini, ada satu istilah yang sekarang populer gitu kan. Coba dia. Mau lagi? Harus saya dong. Lagi itu deh. Jadi ini juga kan mau buat jadi. Jadi kita itu khususnya beruntung banget tinggal di Indonesia. Banyak banget sumber karbohidrat di luar nasi. Ya. Kasih lagi tuh. Ini bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Lebih tinggi dikit. Nanti Pak tanya nanti. Ya nanti ya, harapannya, harapan saya itu nanti kalau kajian-kajian bersama saya atau nanti siapapun gitu kan yang judulnya hidup sehat, di luar-luar itu banyak juga yang jualannya nyambung sama ini. Biar nanti kita dapat solusi gitu loh, ya dikenalkan dengan makanan-makanan sehat. Iya, ambil aja. Biji-bijian sama, jadi sayur dalam buah itu kategorinya prebiotik. Probiotiknya makan dosa bersuara, makan aja. Jadi apa tadi? Tiga tadi ya, sayur, buah, sama biji-bijian. Asamnya itu dari madu kan? Itu yang kita butuh masukin. Jadi teman-teman kalau udah lihat, ini kita belajarnya begini. Jadi kalau anda lihat, misalkan kayak begini ya. Jadi kita, saya ulang lagi supaya lebih ingat gitu ya. Kayak begini. Kira-kira di sini ada asam aminonya? Gak ada. Enzimnya ada? Gak ada. Adanya apa? Lemak. Gitu kan? Lemak. Ujung-ujungnya nanti dia akan mempengaruhi metabolisme sampai ke hormon gitu kan. Ya. Karena memang bahan baku hormon itu lemak. Ya. Kalau lemaknya bagus. Diam dulu. Makan makanan. Ya. Ada satu lagi tuh nasi putih nanti saya bikin. Jadi kalau lemaknya bagus Bapak sekalian, maka hasil keluarnya juga akan bagus. Jadi sekarang gini. Ini tadi. Kalau yang di atasnya bagus, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di gambar ini ya. Kan di atas itu kan kolesterol tuh. Nah, bagian di atas itu kolesterol. Jadi kalau kolesterolnya dimasukin bagus, maka otomatis hormon yang lain pun akan ikut-ikutan bagus. Kolesterol kan lemak. Gitu loh. Dan salah satu metabolisme lemak itu dari apa tadi? Dari gula. Ya, pahami ya. Jadi sekarang kalau saya tanya, menurut Anda nih setelah belajar kita, nasi goreng itu sehat atau tidak sehat? Tidak sehat kan? Kenapa? Lemak. Dari mana? Dari gula kan, gitu loh. Bukan untuk mencela makan, bukan. Kita belajar ya, pahami baik-baik. Ya. Sehingga nanti banyak masalah kita, kita bisa selesaikan dengan sedikit-sedikit aja mengubah. Gak usah banyak-banyak. Ya, mengubah apa yang kita biasa makan tiap hari. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, berarti kan kalau orang kayak begini, tadi kita kembali ke slide ini tadi, ya, laki-laki yang kayak begini nih, kan dia berarti hiper estrogen, kelebihan kan estrogen. Maka tadi saya katakan salah satu yang memicunya, banyak sih pemicunya, makanan-makanan GMO atau makanan-makanan tinggi estrogen, termasuk juga pernah saya bilang tuh, laki-laki jangan terlalu sering makan kedelai. Kecuali kedelai yang fermentasi. Dengar kata-kata saya. Laki-laki jangan makan susu kedelai sering-sering. Kecuali kedelai yang fermentasi. Jadi jangan tanya tempe boleh atau tidak. Tanya lagi. Coba otaknya itu diajak mikir agak. Jangan terima jadi terus gitu. Diajak mikir. Handphone-nya sudah smart. Nanti tanya lagi, fermentasi itu apa? Buka Google. Tanya Google. Jadi fermentasi itu apa? Fermentasi itu ya, kita memasukkan probiotik ya, atau bahan-bahan yang difermentasi lah gitu kan. Maka ada tiga tuh ya, pencernaan atau perut kita tuh ada tiga. Ada seorang ahli lah, ilmuwan, dia mengatakan ada tiga jenis bakteri dalam perut kita. Diam dulu, soalnya bentar lagi bisa ngobrol setelah saya selesai ngobrol. Yang pertama bakteri baik, yang kedua bakteri netral, yang ketiga bakteri jahat. Ya, dalam perut kita itu ada tiga tadi itu. Apa tadi yang pertama? Bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Nah, yang paling dominan dari tiga bakteri tadi justru malah bakteri netral. Jelas ya, bakteri netral tadi tergantung apa yang kita makan. Kalau seandainya yang kita makan itu tidak banyak mengandung bahan baku yang baik untuk pencernaan kita, maka si bakteri netral akan berubah menjadi jahat. Jelas ya, ya. Jadi kalau maaf tadi teman-teman lihat kayak akan tadi ketupat tadi itu atau lontong tadi itu, menurut Anda kira-kira itu banyak bakteri? Bukan bakteri, banyak mensupport bakteri untuk bakteri netral menjadi baik atau justru malah kebalikannya? Kebalikannya kan? Beda dengan cerita tadi kalau Anda tadi makan ubi tadi itu. Semakin banyak bakteri, apa tuh namanya, semakin banyak bakteri netral yang berubah menjadi bakteri baik, maka semakin sehat badannya. Semakin tidak bau badannya. Kenapa? Kalau bakteri netral tadi berubah menjadi bakteri yang jahat, maka tubuh akan mengalami pengasaman lah, fermentasi gitu kan. Maka orang-orang yang banyak makan santan, banyak makan tepung yang digoreng, banyak makan yang asam, tubuhnya pun akan ikut-ikutan asam. Iya, tanda-tanda orang asam apa? Banyak. Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, badannya bau, keringatnya bau, itu tanda orang asam. Penyebabnya apa? Makanan tadi itu salah satunya. Makanan-makanan yang kalau saya bahas itu sudah kehilangan elektronnya. Gitu kan. Jadi mulutnya bau tuh, wang asam tuh. Kemudian pipisnya. Maka coba teman-teman kalau Anda, mudah-mudahan gak tahu sih suka apa enggak. Berarti kayak jengkol itu kan asam. Jengkol, petai itu kan asam. Biasanya habis makan jengkol, kencingnya gimana? Bau kan? Karena asam. Ya. Durian itu juga asam. Nah, kayaknya kalau orang durian gak kuat badannya tadi untuk makan durian tadi, dia akan gitu, angin. Termasuk juga nanti BAB-nya juga akan, maaf, bau asam ya. Dan yang paling luar biasa lagi buat sekalian, semakin banyak makanan asam yang dia makan, maka akan semakin asam juga pikirannya. Serius. Karena bahasanya adalah moodnya kita dibuat di perut. Dari bahan baku berupa asam amino tadi, prebiotik tadi, probiotik tadi, gitu loh, paham ya? Jadi kalau sekarang mau mengubah mood, maka perbaiki makan. Maka ada istilah good food is good mood. Jadi lah ya. Dan itu gak perlu mahal-mahal makanan kayak begituan. Cukup modal bawang putih, bawang merah, kayak gitu. Dia akan mengubah mood sampai ke atas sana. Sampai ke otak. Ya, jadi simpel sebenarnya. Ya asal mau tenang dulu. Jangan diserang dulu dari labannya. Tenang dulu ya. Termasuk juga kadang-kadang pernah Anda lihat saya cerita tentang susu sapi gitu kan. Ya bukan saya mengharamkan susu sapinya, karena susu sapi jelas. Dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas. Tapi bukan susu sapi yang diproses. Gitu maksudnya. Ya. Kalau susu sapinya yang fresh gitu kan, dari sapi yang jelas sanatnya, masalah. Sapi yang jelas sanatnya. Ya, kalau sapinya gak jelas sanatnya, dia ambil rumput orang, makan rumput orang, gak halal, gak berkah sapinya. Betul? Atau nanti lebaran, ya lebaran Idul Adha tuh tanya nih, yang jualan kurban nih. You punya kambing itu, you punya sapi, makan rumput dari mana? Betul? Kalau rumput tetangga yang dia makan dan tetangga tidak tahu, maling namanya. Betul? Sanatnya kan. Jadi minta sama Allah. Termasuk juga tadi misalkan, tadi kan saya masukin kismis apa tadi itu kan segampang-gampang saya aja, karena bagi saya itu bagian cara kita memanjakan tubuh kita dengan apa yang Allah ciptakan. Ya. Jadi semakin kita baik bersedekah ke badan kita, semakin kita bersyukur. Maka jangan lagi bilang almon itu mahal, minta sama Allah, ya Allah murahkan almon untuk saya. Bisa kan? Apa susahnya doa kayak begitu? Almon sehat, ada yang baca postingan, beberapa postingan di toko saya sih, tapi saya belum posting. Almon itu dahsyat, tuh luar biasa, bagus banget. Termasuk dia punya kulit arinya itu juga sangat baik. Almon itu. Tapi kan bukan produk lokal kan? Kalau nggak ada produk lokal, kalau produk lokal kita apa? Ya banyak kacang-kacangan lokal aja, nggak apa-apa. Tapi biji-bijian maksudnya itu. Ya kalau nggak ada almon. Tapi kalau memang dapat rezeki beli almon, beli almon. Ya, sebagai bentuk kita bersyukur dengan badan. Ya. Ya, jadi dalam otak kita itu, dalam otak kita itu tidak ada kamus mahal. Buang kamus. Kata-kata mahal itu dibuang. Saya ajarin caranya ya. Ini kenapa kita bisa, kalau kita makanan yang sehat, maka pikiran sehat, banyak ide sehat. Gitu loh. Saya tuh pernah pengen beli jam loh sekarang. Cerita. Jam itu buat saya harganya lumayan. Berapa juta gitu kan, tapi saya merasa pengen beli jam, namanya juga pengen. Tapi kalau kita pengen beli sesuatu, beli aja gitu kan, gak masalah ya. Beli, waktu itu belum ada duitnya. Terus saya bilang sama jam itu, bukan bilang sama jam, saya bilang sama Allah gitu kan, dalam bahasa doa, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya pengen beli, saya bilang. Gitu caranya kan. Adalah mungkin gak ada 6 bulan, berapa bulan kemudian Allah kasih rezeki saya dan saya bisa beli jam itu. Gitu caranya. Ini mengatur. Bagaimana kita mengatur? Muslim itu gak boleh ada gak boleh ada kata-kata menyerah. Gak bisa gitu. Beli jam itu. Saya pakai. Dan saya merasa kan gak apa-apa. Kegantungan saya meningkat. Merasa gak apa-apa. Subjektif. Lucu-lucuan sedikit. Kalau ditanya jam itu jam berapa? Panjang tangan itu. Nah, singkat cerita, jam itu saya beli dan saya pakai lah. Suatu hari saya ada acara. Acara itu di mana ya? Di Lampung. Lalu saya lagi nunggu panitia jemput. Saya sholat duha. Samping saya itu ada supir taksi. Sholat duha juga, saya sudah selesai sholat duha. Saya baca Quran. Terus Allah bilang gini sama saya, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Kira-kira tahu maksudnya itu apa? Abdurrahman bin Auf pernah dibacakan Nabi ayat itu dan seluruh kebun kurma dia infakkan. Ceritanya begitu. Apa bunyi ayat itu baca Quran? Ada yang apa? Ada yang apa? Enggak tanya. Apa hadiah? Ah, Ustaz. Ini pakai. Ini pakai ini, pakai ini. Artinya? Engkau tidak akan mendapat sebuah kebaikan harta tumfiku matahimun sampai engkau menginfakkan harta terbaik terbaikmu. Lagi Zan, lagi Zan, baca lagi. Ulang lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Iya. Sebagaimana Anda menginfakkan uang 2000 begitu gampang, maka kalau kita mau melatih hati kita, uang yang nilainya mungkin jauh lebih besar itu segitu mudahnya juga harus kita keluarkan. Baru nanti rezeki kita kan mudah. Banyak orang kadang-kadang 2000 begitu gampang, ceng ceng ceng, tapi ketika 100.000 masuk susah. Gak bisa gitu. Ya, maka orang-orang soleh zaman dulu biasanya mengajarkan kepada kita hal seperti itu. Mengajarkan, maka letakkan dunia itu di tangan, bukan tangan, di kaki kita, di bawah kaki kita letakkan. Nanti juga sama kayak makanan beginian ya. Sekarang mungkin kalau kita bahas fasenya kita ini sekarang, banyak orang kan masih makan gak sehat, betul? Fase kedua dia makan yang sehat, dia mulai sadar tuh. Fase ketiga dia justru makanan sehat pun tidak terlalu tertarik. Nanti dia akan jauh lebih menikmati membaca Quran, sedekah daripada makanan sehat tadi. Itu fase ketiganya. Dia tidak terlalu pusing dengan makanan. Ada makan, makan. Kalau ada puasa, makan sedikit cukup, Allah akan cukupkan terus kan. Begitu. Masya Allah kan. Kita tuh pada fase yang baru yang awal. Ya sekarang maka kalau Anda tanya sama saya, dokter makannya apa? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Kadang-kadang saya ada adanya misalkan nasi sama sambal, saya makan sambal. Gitu. Jangan jadikan itu sebagai sebuah doktrin. Karena itu dunia kan? Ya kan? Tapi kita harus paham dulu, ini enggak sehat, ini sehat. Kita paham dulu itu. Ya. Sehingga kalau udah ngerti, kalau udah paham, maka insya Allah apa tuh namanya, kita tadi mikir kalau saya makan ini bikin masalah nggak ke badan. Kalau bikin masalah jangan makan, gitu loh. Kalau dipaksain makan juga ya sudah, itu mah terserah masing-masing sih ya, terserah masing-masing. Tapi saya katakan udah dapat ilmunya kayak begini masih juga nyampah, nggak bersyukur namanya, ya kan? Jadi mulai kita perbaiki, dan umat Islam harus jadi umat yang kuat terus kalian. Bangun malam itu, atau mungkin pergi haji, pergi umroh, bahkan sholat aja itu butuh fisik yang kuat loh. Dan sayang kalau seandainya apa? Seandainya ada satu ibadah yang kita bisa kerjakan dengan sempurna, gara-gara kelalaian kita, akhirnya dikerjakan tidak sempurna. Contoh, makan berlebihan, akhirnya badannya maaf gemuk, dia punya dengkul sakit, akhirnya nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Sholat duduknya setengah pahala berdiri loh. Betul? Gara-gara kan tadi saya katakan tadi kan, gak mau dikasih tahu gitu kan. Jadi kalau kita sudah ngerti ya sedikit ya, apa yang saya sampaikan sebenarnya baru garis besarnya aja, belum maksud banyak lagi yang lain. Kalau kita bahas tentang bagaimana dasarnya puasa, itu luar biasa lah gitu. Kita akan lebih senang lapar daripada kebanyakan isi perut. Ya, makanya saya katakan Allah sudah memberikan SOP guideline yang luar biasa. 30 hari Ramadan habis ada 6 hari Syawal, ada Senin Kamis, ada ayam ubi, ada berbekam, coba Masya Allah. Itu dihubungkan semua tuh. Karena yang bikin, yang ciptakan gitu kan dia gitu loh. Allah yang ciptakan sekalian. Pasti ada guideline-nya, ada SOP-nya, ada manual book-nya. Baik itu dalam Al-Quran atau dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Simple. Ya, fattabi'uni kata Rasulullah. Ikutin aku. Lesan. Lagi waktunya makan, makan. Lagi waktu tidur, tidur. Ya. Dan latihan. Jadi mulai sekarang latihan. Ya, misalkan Anda nanti mungkin datang contoh latihannya. Mau latihan? Lemes banget gitu ya. Mau latihan? Nanti, nanti ketika teman-teman semua datang ke kondangan, kan besok udah hari Ahad tuh. Banyak makanan kan? Woi, banyak makanan. Coba latih nafsunya. Latih. Ya, latih. Maksudnya gimana? Kita bawa nafsu kita tuh pengen nyoba ini, nyoba ini, nyoba itu, nyoba itu yang banyak, semua pengen dimakan. Nanti kalau otak sehat udah jalan, dia pengen makan yang sehat-sehat aja, cuman masih banyak juga. Nah, yang paling bagus adalah makan yang sehat, tapi nggak usah banyak, cukupnya aja. Minum air putih. Ya, kadang-kadang di resep itu ada soda juga kan, ada sirup gitu kan? Ya. Ambil air putih, misalkan cari tempat duduk, makan buah, terus makan daging sedikit, sudah pulang. Assalamualaikum. Tidak tertarik lagi sama yang lain-lainnya. Kalau Anda sudah bisa menanggulangin itu, maka Anda akan rindu banget dengan Ramadan. Serius. Serius. Kenapa para sahabat itu ketika Ramadan datang, mereka senangnya minta ampun, karena udah gak ada cerita lagi dengan nafsu gitu loh. Sibuk dengan ibadah. Hari-hari yang lain kita bisa kendalikan itu, teruskan. Maka Allah kasih kepada kita dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan, ada berbekam. Itu cara mana mengendalikan hawa nafsu. Ya, ini kita belum cerita bekam dahsyatnya. Bekam itu kayak apa, Masya Allah. Kalau bahasa saya itu dia seperti imunisasi kutanius, imunisasi di dalam atau via kulit. Itu bekam itu kayak begitu. Dahsyatnya bekam. Apalagi ada hadisnya kan yang berbekam pada tengah bulan. Setelah puasa dulu dibersihkan, 13-nya disuruh puasa, 14 suruh puasa, 15 suruh puasa, rehat sebentar satu hari, 17-nya disuruh berbekam atau 19-21. Maka kurang lengkap apa kita? Masalah kita zaman sekarang umat Islamnya gara-gara apa? Tadi kita tidak paham, cenderung jahil maksudnya. Tidak semua yang halal itu sehat loh. Ya. Betul saya katakan tadi apa ini itu enggak apa halal tadi betul ya, betul halal tapi belum tentu sehat. Ya kan? Maka jaga badannya. Ya. Gimana kita mau katakanlah nanti suatu hari kelak misalkan ada perintah jihad, gimana mau cerita jihad bangun malam dia enggak bisa? Tak akan mempengaruhi perilaku. Gitu kan? Karena dalam Islam kunci tiga lah, dia harus halal, dia harus thayyib, dia tidak boleh berlebihan. Itu kata kuncinya. Kalau mau badannya sehat, pastikan itu hal. Kedua, naik level lagi. Tadi saya katakan, misalkan boleh nggak makan tadi apa lontong tadi itu tiap hari? Jangan tiap hari lah. Sekali-sekali silakan. Bangun kebiasaan sehat lebih banyak di badan kita. Baru aman badannya. Sekali-sekali boleh makan. Boleh nggak makan gorengan? Boleh. Siapa yang larang? Apa di luar bar makan gorengan? Gak. Silakan aja makan. Ini 6 bulan sekali, setahun sekali. Ya. Lebihnya makan apa? Ya lebihnya ada makan singkong rebus gitu kan gitu. Simple tapi itu bermakna untuk jangka panjang teman-teman sekalian. Gitu. Ya. Jadi itu dia halal kemudian ditoyik. Yang ketiga jangan berlebihan. Ya, madu sehat. Itu kan tadi kan ada madu apa tadi? Adalah masyaallah. Sehat, tapi kalau sehari minum seliter jebol juga ginjal, ya kan? Kurma sehat, tapi makan kurma berlebihan juga bisa diabetes. Tidak boleh berlebihan, meskipun sehat. Ya, meskipun sehat, jangan berlebihan. Dan kita punya kok indikator atau skalanya kita. Kita paham, Allah sudah membenamkan bahasa saya itu tanda kutip aplikasi kapan berhenti itu ke iman kita gitu loh. Allah udah kasih. Dan itu diberikan petunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Kalau makan sepertiga makan, sepertiga minum sudah durakan, kan enggak boleh kenyang. Dibiar dikondisikan untuk kita sebelum kenyang stop. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau apa? Kalau kita menjadikan iman kita jauh lebih berharga dari apapun. Sebab lemahnya iman seseorang salah satunya adalah karena terlalu banyak makan. Efeknya panjang tuh Pak Bu, percaya kata saya. Lagi makan berlebihan, ya akhirnya malah perut penuh gitu kan, pikiran penuh, susah kita nangis untuk Allah, serius. Susah kita baca Quran itu khusyuk dengan kondisi perut penuh, nggak bisa, abang bisa. Makanya kalau saya lihat gitu kan, emang zaman dulu itu, zaman para zaman Rasul dan para sahabat, saya yakin juga banyak makanan, berlimpah juga makanan sebenarnya, tapi ya nggak kayak kita zaman sekarang kan. Sehingga salah satu banyak atau penyebab terbesarnya penyakit degeneratif. Degeneratif itu kan stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat, penyakit jantung. Coba, maaf, jujur aja deh, tanya sama orang-orang kayak begituan, kira-kira mereka sering puasa gak? Mungkin, kemungkinan besar tidak. Gak mungkin, sebab kalau dia puasa pasti tubuhnya akan bagus. Ya, yang pertama tuh tanya, yang kedua tanya lagi sama dia, dia rutin hidup sehat gak? Kemungkinan besar enggak. Ketahuan kok, root cause-nya itu ketahuan gitu loh. Yang dimakan apa? Ya begitu-begitu aja tiap hari, gak ada perubahan. Mau sampai kapan kayak begitu? Hidup sehat itu kalau bahasa saya kayak orang bangun tahajud. Maksudnya gimana? Orang yang bangun tahajud itu kalau gak dipaksa sampai mati juga gak bakal tahajud. Betul? Dan semua perang-perang dalam Islam itu sekalian itu pasti dimenangkan. Syaratnya apa? Harus bangun malam. Harus bangun malam. Satu yang bermaksiat kalah semua. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa di Uyghur sekarang itu kan luar biasa fitnahnya buat orang Islam sekalian. Ya, mungkin kita punya kontribusi loh dari dosa-dosanya kita sehingga Allah tidak menurunkan pertolongannya. Mungkin. Gitu loh. Maka sekarang kalau umat ini mau bangkit dan menjadi contoh buat yang lain, kalau Islam sudah menjadi apa tuh namanya, Islam itu kan rahmatan lil alamin menurut saya. Ya, kita bisa mulai dari kita. Sekarang kalau kita bicara tentang suatu negara, gimana katakanlah kekhalifahan zaman Abu Bakar itu bisa bagus? Ya iyalah, rakyatnya Umar, rakyatnya Utsman, rakyatnya Ali, orang soleh semua. Gitu lah. Jadi kalau kita bicara sekarang Indonesia cara misalkan, kalau negara ini mau bagus ya rakyatnya benerin imannya, akidahnya dibenerin. Sehingga nanti pemimpinnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal ganti sama Umar. Umar rakyatnya siapa? Utsman, Ali, Talha, Zubair. Masyaallah. Gitu lah. Dan itu kita lihat dari perjalanan hidup mereka ya, hal-hal kayak begitu makanan itu bukan suatu yang penting banget sebenarnya. Ya, saya katakan tadi, nanti kalau sudah pada sampai pada fase yang ketiga, ya, kalau bahasa saya, satu piring yang isinya misalkan ya tadi kan ubi-ubi yang sehat tadi tuh kan, atau nasi yang sehat tadi kan gitu kan, satu piring itu dibandingkan dengan satu piring yang lain yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadhu, kasih sayang, pemaaf, jauh lebih kita butuhkan piring yang isinya sabar dan teman-teman. Maksudnya karena yang kita butuhkan sekarang sebenarnya ya lebih dominan nutrisi ke hatinya, bukan ke fisik. Fisik itu udah berlebihan makan, betul? Jadi mari kita jaga badannya dulu sekalian, dan ini mudah-mudahan bisa paling tidak menyehatkan bangsa ini ya. Yang Indonesia saat ini kita sudah tahu angka diabetes, angka stroke, angka darah tinggi, angka apa, rokok tulang, osteoporosis meningkat drastis semua. Ya, saya tuh agak was-was sebenarnya melihat bertaburannya kedai-kedai maaf kopi di mana-mana, was-was. Kan gula kan, anak-anak SMP, SMA sudah mulai kenal gula pasir. Ya, hati-hati loh sekalian. Ya, itu nanti akan meledak pada waktunya. Masalahnya bukan cuma penyakit doang, gen bermasalah loh. Ya. Maka kita jangan-jangan heboh-hebohan dengan makanan-makanan orang-orang barat. Allah menciptakan Indonesia dengan berbagai macam rempah, rimpah, segala macam. Makan aja itu. Kita tuh cocoknya makan karedok, gaduh-gaduh, pecel, gak cukup makan pizza. Pizza tuh makanan mereka gitu. Begitu tanda-tanda kebesaran Allah kayak begitu kan. Coba sekarang, 350 tahun dijajah Belanda. Diambil apanya? Rempah loh. Sekarang kalau kita bahas tentang tadi makan nasi goreng, ada rempahnya gak? Hampir-hampir gak ada, ada sedikit. Gorengan tadi ada sedikit rempahnya, cuma banyakan penyedapnya, banyakan minyaknya. Jadi makanan yang dimakan anak-anak negeri sekarang udah gak ada sehatnya lagi kebanyakan. Itulah. Maka saya pesan kepada Anda, siapa tahu kan ajal saya gak lama. Ya. Jadilah duta-duta kesehatan Islam. Jadi kalau Anda sudah sedikit banyak dapat gambaran di sini nanti, ya sampaikan ke keluarga. Ya, sampaikan ke keluarga, sampaikan ke teman-teman kita. Supaya siapa tahu gara-gara mungkin Anda tunjukin minum serai, minum jahe, minum apa, tiba-tiba autoimunnya sembuh dengan kuasa Allah. Ya kan? Jadi kalau bahasa saya itu, kalau masuk surga jangan sendirian, ajak orang. Gitu kan? Dan saya ya cuma sendirian di sini gitu. Maksudnya harus memenuhi jadwal-jadwal begitu banyak itu, maka saya butuh Bapak Ibu teman-teman di sini untuk bantu agama ini dengan mewujudkan generasi-generasi Islam yang sehat. Ya, insya Allah Islam sudah sangat sempurna, tinggal kita ikutin aja. Ya, gampang, asal mau aja. Ya. Dan ingat, kalau ini kita niatkan karena Allah dan menjadi bagian kita untuk memenuhi hajat kaum muslimin, maka pahalanya besarnya luar biasa. Ya, contoh gini lah, Anda yang mungkin di sini belum kepikiran untuk bikin produk-produk sehat gitu kan, bikin. Ya, bahkan Nabi bilang apa? Kalau saya tanya teman-teman, maukah Anda dikasih kesempatan untuk iktikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau banget. Kan hadisnya gitu kan. Tapi Nabi bilang apa? Nabi bilang begini. Membantu hajat saudaraku kaum muslimin, kata Rasulullah, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada iktikaf satu bulan penuh di masjid ini, masjidku, kata Nabi. Maksudnya apa? Kalau seandainya misalkan teman-teman di sini berpikir, oke, bikinlah produk-produk yang sehat misalkan kan. Kemudian itu ternyata mengingatkan orang, dan Anda niatkan juga untuk memenuhi hajat kaum muslimin mendapatkan produk yang sehat, maka itu tiap harinya kita seperti iktikaf gitu loh. Ilustrasi gitu lah. Ya. Jadi yang sudah mulai bisnis kuliner, coba diperbaiki bisnis kulinernya. Jangan bisnis, jangan cuma bikin makanan yang enak doang, tapi sehat juga gitu lah. Halal mah udah wajib. Ambil peran ini loh sekalian. Kalau kita sendirian gak bakal bisa. Ya. Saya sendiri gak bakal bisa, saya butuh peran Anda juga. Masjid-masjid ini kayak gini harus menjadi pusat penyehatan umat. Ramadan udah tidak lagi makan-makan nasihat gitu loh. Komitmen mesinnya kayak begitu. Enggak ada sirup, enggak ada minyak, kan enggak sehat. Udah kita udah ngerti enggak sehat, udah jangan kasih lagi gitu loh. Biasakan umat ketika mereka berbuka tuh dengan makanan sehat, nanti lama-lama kan biasa jadi akhirnya yang dijual di luar pun sehat. Karena ada demand kan, ada demand, ada supply gitu loh. Hukum pasarnya kan jalan. Kayak begini nih misalkan ya, dari panitia misalkan nanti ke depannya gitu kan ada kajian lagi insyaallah. Di luar-luar tuh banyak yang jual makanan sehat, ada gula pasir, ada minyaknya, segala macam. Peluang kan gitu loh. Jadi kita memenuhi hajat kaum muslimin dengan itu semua, insya Allah. Ibu-ibu juga sama tuh ya. Anak-anak juga diajarkan. Minum gak dari jusnya? Enak gak? Maksudnya gak suka buah. Diubah aja sedikit gitu kan. Kalau gak suka buah, kalau gak suka makan buah, dibikin jus kan bisa. Kasih manis sedikit dan rasa itu menjadi segalanya. Ya, maka kalau bikin sesuatu produk sehat segala macam, utamakan juga rasa tuh jadi kolesterol. Kalau saya ya minum jamu kalau nggak enak haus. Haus saya ngapain juga? Banyak yang sehat. Contoh misalkan banyak yang enak maksudnya. Kita kan kalau misalkan pare. Dokter makan pare enggak? Pare kan saya buat ini buat iya tapi pahit ngapain juga? Mendingan cari yang lain aja. Gitu loh. Yang sehat tapi juga tetap enak. Jadi kalau misalkan nggak ada sayur, nggak ada suka buah, bisa pakai. Kalau misalkan nggak suka sayur, pakai buah. Itu sebaliknya. Contoh misalkan vitamin K. Vitamin K tuh di jenis beberapa jenis kacang kacangan juga ada tuh. Kalau nggak ada di kiwi juga ada. Vitamin A di wortel, di tomat juga ada. Serat misalkan di labu-labu gitu kan juga ada. Di mangga juga ada serat. antioksidan warna ungu pada kol warna ungu tuh sekarang banyak tuh. Kan di anggur juga ada. Allah menciptakan itu semua. Jadi kalau enggak suka sayur makan buah. Kalau enggak mau makan buah, tapi kalau saya boleh katakan makannya semua. Ya, kalau udah biasa hidup sehat, bosnya maka insyaallah kita udah terbiasa dan tidak mau lagi makan yang aneh-aneh. Baik, saya kira mungkin itu dan terakhir. Ini yang terakhir, ini yang luar biasa, Bos sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, ada satu ini kita sampai jam 11 ya. Jadi kan tadi kalau Bapak Ibu lihat yang gambar laki-laki yang maaf tadi yang payudara yang membesar ginekomasi itu kan kan hiperestrogen kan, artinya ada ketakseimbangan hormon pada badannya yang banyak tadi hormon perempuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiperestrogen itu apa? Rahasia. Jadi pregnenolon itu ada pada habatus sauda. Bahasiatnya habatus sauda. Jadi laki-laki yang lebay-lebay itu makan. Diseimbangkan lagi gitu. Nah, ini bisa ada campur juga. Jadi misalkan tadi yang ubi tadi itu, ya, Anda bisa buka kapsulnya, campurnya ya, habatus saudanya. Ya. Berarti kalau perempuan kalau makannya gimana nggak apa-apa, dia akan balance, dia akan seimbangkan hormon-hormonnya. Dahsyatnya bersoda, ya. Jadi sarapan tadi kalau katanya tadi pagi dokter sarapannya air putih 5 kapsul habatus sauda sama manggis, sarapan itu nggak penting-penting banget lah gitu. Kalau nggak lapar nggak makan, kalau lapar terus gimana, cacingan mungkin. Jadi lapar terus. Biasanya kalau lapar-lapar terus itu tubuhnya tidak banyak mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Jadi ada satu bahasa ini. Jadi tubuh kita itu butuh gizi. Jadi kalau tubuh kita lagi lapar, dia butuh gizi, dia butuh nutrisi, bukan hanya kalori. Ya, orang yang makan bubur ayam itu kan kalori itu banyaknya. Gizinya kan enggak banyak. Jadi kalau makan bubur ayam itu caranya gimana supaya tetap dapat gizinya? Ambil mangkoknya, ambil kuahnya, kasih seledrinya, kasih daun bawangnya, kasih sambelnya, makan. Ala saya orang itu. Kalau mau pakai tetap pakai nasi ya tadi, Anda harus bantu nasinya dengan tadi itu loh yang saya buat tadi. Bawang merah, bumbu segala macam supaya dia nggak bikin berat ke badan, karena kan dia gula lagi kan. Jadi kalau tetap pengen makan bubur ayam ya mungkin 1 sendok 2 sendok lah. Masih saya boleh, lagi saya juga siapa sih gitu kan, suka-suka Anda mau makan. Kalau saya sih memilih untuk tidak karena berat kalau gulanya sederhana. Kandungan pada produk-produk seperti sabun, sampo dan lainnya begitu banyak bahan-bahan berbarang, substitusinya apa? Bikin sampo odol, ya odol agak susah, tapi kalau sabun sama sampo relatif gampang. Dan sekarang udah banyak yang bikin. Saya pribadi di rumah pakai sabun sendiri, pakai sampo sih. Sebenarnya kita mau bikin odol sendiri. Karena banyak banget bahan-bahan yang sadar tidak sadar bahan-bahan tadi masuk ke badan enggak? Masuk. Melalui kulit, benar. Maka kalau ada Anda bisa bikin sabun, bikin sabun. Bikin sabun itu relatif gampang loh. Ya, ada pelatihan juga kan mas sekarang kan banyak. Jadi substitusinya apa ya? Kita harus bergerak. Ya. Saya pribadi dulu pakai, akhirnya banyak yang minta kita jual. Gitu. Jadi untuk internal kita aja. Ya, karena nyuruh mereka tidak pakai bahan kimia susah pabrik. Jadi ya gitu. Apakah gula-gula yang bukan berasal dari tebu itu baik untuk tubuh? Contohnya apa? Kalau gulanya gula-gula kompleks kayak gula aren, kan gula kompleks. Gulanya bukan gula sederhana kayak nasi. Ya, enggak masalah. Boleh aja. Ya, tapi jangan banyak-banyak juga karena gula balik-balikin tadi jadi apa? Lemak. bukan saya melarang makan karbohidrat. Yang saya larang atau saya nyuruh kurangi ya, itu nasi putihnya. Itu sebenarnya. Baik, ini ada pertanyaan yang gini, kalau ada saya bukan nggak mau jawab sih, tanya gini, bagaimana cara solusi mengatasi sirosis hati yang komplikasi dengan diabetes? Kalau udah penyakit-penyakit yang relatif komplikasi kayak begini, saran saya berobat, ya, datang ke klinik herbal yang mungkin yang sudah cukup senior, periksa di sana, ya, lalu ikutin arahannya, karena belum tentu yang disampaikan ini bisa mewakili kondisi penyakit. Saya sudah bahagia ketika itu udah mulai sehat-sehat gitu kan, ya ternyata belum. Bolehkah saya mengetahui makanan apa saja yang sesuai untuk menjenguk orang sakit? Saya suka bingung dan takut salah memberikan makanan yang sesuai dengan sakitnya. Kasih madu aja. Madu kan boleh. Orang diabetes boleh makan madu, boleh saja yang berlebihan. Coba saya tanya, ada orang sering takut gitu kan, nanti kalau minum madu nanti gula darahnya tinggi. Orang gula darah tinggi itu gara-gara makan nasi putih, tepung. Mana ada orang cerita kena diabetes gara-gara minum madu, kecuali madunya gak ada, bukan madu, gula. Gak ada ceritanya orang kena diabetes. Coba cari datanya ke saya, cari data orang minum madu tiap hari kena diabetes. Gak mungkin. Kenapa? Dalam madu itu ada janji Allah gitu, asal madunya benar. Makanya saya bilang kan, kalau beli madu itu belilah madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, mapannya jelas. Mana aja lah. Kalau ada wangi bagus ada wangi. Mana yang punya? Tapi itu kalau itu kan madunya airnya tinggi kan, jadi madu kayak begitu harus segera dihabisin. Sebab nanti dia kalau air ketemu gula, ya fermentasi jam panas kan lama, nanti bisa meletup ya. Tapi bagus lah, lumayan lah. Saya mau tanya, pengganti prebiotik untuk mengidap asam urat apa? Banyak kan sayur atau buah itu kan prebiotik ya. Jadi kacang-kacangan itu asal tidak di apa ya, asal tidak digoreng ya dengan minyak-minyak sawit gitu kan, sebenarnya aman-aman aja asal tidak berlebihan. Prebiotik kan, prebiotik itu sayur tuh prebiotik ya. Jadi kalau Anda makan probiotik, probiotik kan contohnya apa, tempe kan, fermentasi tuh. Probiotik itu makanannya supaya biotiknya berkembang adalah prebiotik, Pak. Jadi probiotik itu produk fermentasi, karena dia ada bakteri-bakteri baik, maka supaya bakteri baiknya tumbuh berkembang, kasih dia prebiotik. Jadi kalau makan tempe, makanlah sayur gitu. Kalau makan tempe, makanlah buah. Atau kalau enggak, kalau makan tempe, makanlah madu. Jadi bisa tuh udah nyobain belum? Tempe yang sehat gitu ya, kemudian ada potong-potong dadu, lalu masukin madu ke situ, ya, lalu dimakan. Apakah jika suami itu merokok bisa menyebabkan sang istri sulit hamil? Mungkin aja sih ya, bisa aja, karena memang banyak sekali bahan-bahan kimia kan di tembakau yang ada pada rokok ya. Mungkin aja ya, kalau memang komitmen untuk punya keturunan gitu ya, perbaikilah salah satunya mungkin dengan berhenti merokok. Dan kalau memang tetap pengen ngerokok, saran saya baca bismillah. Kan begitu hadisnya kan? Kalau kalian tidak makan atau kalian makan dan minum tanpa membaca basmalah, maka makannya bersama syaitan. Jadi yang masih merokok, baca bismillah. Bismillah. Kan dilarang gak mau kan? Minimal itu dulu lah. Selesai nanti baca alhamdulillah. Bagaimana cara pengobatan mata minus dan silinder pada anak Setahu saya bisa dibantu dengan dibekam sekitar matanya sih. Dan ada satu yang bisa dipakai, itu saya kemarin baru tahu juga. Nyata ketumbar itu juga bisa untuk membantu meningkatkan kesehatan mata. Ketumbar. Diminum bukan dimasukin. Kecil-kecil mah. Harus jelas yang sekarang ini. Dokter, itu kurmanya bijinya dibuang atau diapain gitu kan? Kalau bikinnya dibuang lah keras di kurma. Nanti ke depannya nih saya kasih peluang. Kan tempe itu kita bikin dari kedelai. Banyak loh bisa bikin fermentasi dengan menggunakan biji-bijian. Bahkan biji manggis pun bisa dibikin tempe. Serius. Kita belum tahu tuh banyak biji-bijian tuh. Ada biji alpukat, biji anggur, biji rambutan aja itu ada manfaat. Biji rambutan. Cuma nanti tinggal diolah aja sehingga rasanya tetap enak. Ya. Kita perlu bikin bank biji. Ya. Karena zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak suka lihat biji. Maka nyari anggur nggak ada biji, semangka nggak ada biji. Terus kalau nggak ada biji, nanamnya. Sekarang saya tanya, pikir. Afala yakinun gitu. Apa itu dalam? Coy, kalau Anda mau tanam semangka, yang diambil apa? Biji. Kalau bijinya enggak ada? Gimana cara nanamnya? Coba. Nah, gitu loh. Kalau anggur, Anda anggur tanam pakai biji kan? Kalau anggur enggak ada biji? Siapa yang bisa nanam? Yang bikin bibitnya. Nah, gitu loh. Bibitnya dibikin di mana? Di lab. Ya dengan cross apalah breeding segala macam. Makanya saya bilang tadi, kalau makan buah, yang buah-buah itu nenek moyang dia punya biji, makan yang ada biji. Jangan gagah-gagahan grape seed apa, seedless grape gitu kan. Anggur tanpa biji, gimana caranya? Kayak biji. Ini masih banyak. Kalau dia TPJ dibanding apa? Apa? TPJ. Ah. Itu TPJMO. Masalah nasi putih ada pestisidanya sih, beras sih. Kalau dibilang, kalau ilmuwan-ilmuwan yang peduli dengan ini, setahu saya mereka nyebut GMO itu lebih parah. Karena GMO itu menurut mereka kerusakannya sampai ke gen, kata mereka. Yang pernah saya baca sih. Nah, jadi dibandingkan sama nasi putih masalah berasnya juga pestisida. Gitu. Terus kita makan apa? Tenang, Allah tuh maha baik tuh saya. Coba lihat, luar biasanya kita lihat Allah menciptakan manusia itu dari tanah, betul? Kalau dalam surah Al-Mu'min itu bilang gini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Tanah itu, saya mencoba merenung mentadaburi sih. Kalau Anda, misalkan begini, ini ada air, ya, satu gelas. Kemudian di sini ada satu tanah, ya, satu gelas juga lah tanah. Lalu saya masukin, misalkan ya, racun tikus misalnya ke dalam ini air. Terus ada orang minum, cepet nggak reaksinya untuk menimbulkan kan kejang-kejang segala macam? Cepet, karena air secara sifatnya dia melarutkan, gitu kan? Tapi maha besarnya Allah, supaya Allah menciptakan kita dari tanah. Tanah itu sifatnya menyerap, jadi nggak langsung larut, diserap. Ya maka, apa tuh namanya ketika misalkan ada racun tikus masuk ke tanah, sebutlah mungkin ala-alanya nih kan, misal-misalnya kita makan tanah tadi, ya, gak bakal langsung bereaksi seperti ini. Paham maksudnya? Jadi kita tuh setiap hari nyampah, buat kita sih, ada orang tiap hari makan gak sehat, gak langsung bereaksi badannya, diserap dulu. Itu maksudnya. Pertanyaannya, tanah ini supaya bisa bersih caranya gimana? Digemburin, dibersihkan. Jadi misalkan ilustrasi begini, kalau Anda misalkan bertani, mungkin ada petani lah, petani ini dia punya sawah atau lahan padi yang disemprot pestisida, oke? Lalu petani tadi dapat hidayah. Dia ingin bikin beras organik, ya, membudidayakan beras organik. Nah, di tempat yang sama, di ladangnya tadi. Nah, kalau teman-teman atau mungkin di sini yang ahli pertanian atau petani, biasanya kalau mau tempat tadi itu ditanami dengan bibit yang baru organik, maka harus dibiarkan dulu sekian lama. Betul? Namanya itu kalau ya bahasa sederhana itu land clearing, dibersihkan, dipupuk, di apa segala macam. Untuk si ada mengatakan 6 bulan, ada mengatakan setahun gitu kan. Nah, badan kita itu juga sama sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bicara tanah pada badan kita sebagai unsurnya yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an tadi, maka sebenarnya kalau mau dia mau di land clearing kan, land clearingnya ala-ala manusia namanya apa? Puasa. Maka puasa itu kalau kita lihat ayat yang lain, Allah bilang apa? Dan istri-istrimu kata Allah adalah tempatmu bercocok tanam. Jadi cocok tanam itu kan di ladang gitu kan. Nah, arti kalau mau cocok tanam, ladangnya, lahannya harus bersih. Kemudian bibitnya harus baik. Maka itu yang saya katakan tadi, Allah menciptakan atau Allah memberikan syariat kepada kita, syariat puasa untuk land clearingnya. Dan secara saintifik memang nyata puasa itu adalah cara paling mudah untuk mendetoksifikasi, itu kalau bahasa saya body land clearingnya kita, bersih-bersih badan. Tapi kalau lagi puasa, jangan disampaikan lagi. Bukannya harus pakai mengikuti, bukan harus ya, mengikuti apa yang Nabi contohkan. Buah, kurma. Kalau ada kurma basah, kurma basah. Kalau ada kurma basah, kurma kering. Kalau ada kurma kering, minum air putih. Jangan buka pakai. Oke, Pak? Gitu ya. Apakah benar rumor yang mengatakan bahwa daging kambing pemicu kolesterol darah tinggi? Benar gak? Nabi kan suka. Mungkin garamnya yang bermasalah, mungkin bumbunya bermasalah, tapi daging kambing tidak. Tolonglah jangan kambing hitam dan kambing terus. Kambing tuh lihat wajahnya lucu, imut gitu kan. Babi, coba lihat babi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dikatakan makanan seseorang itu, ya karakter seseorang kan mengikuti karakter apa yang dia makan. Kalau dia jelas tidak halal, maka karakternya kayak begitu. Maka orang yang banyak makan babi segala macam, jadi karakter mereka sedikit banyak kan terpengaruh dengan itu. Nauzubillah misalnya kan. Tidak heran di barat-barat sana itu, ya LGBT lah segala macam banyak lah. Itu jadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Jadi kambing tuh bagus, susunya bagus, dagingnya bagus, masaknya aja dibenerin. Garamnya mungkin pakai garam yang sehat. Ya, jangan pakai garam itu mah garam yang mau pakai garam ini, pokoknya garam yang masih tinggi mineralnya gitu loh. Tapi tidak refinasi. Tidak refinasi. Apakah bila sirataki tidak bersetahu sih sirataki boleh dipakai sih? Boleh sih, enggak masalah. Setahu saya. Bagaimana cara mengatasi penyakit hidrosefalus? Saya pribadi belum pernah dapat kasusnya, tapi kemarin sempat ngobrol dengan salah satu sahabat saya juga, itu ternyata dengan bekam yang rutin itu bisa benar. Ya, dengan bekam yang rutin. Insya Allah. Tapi harus orang yang paham. Apa bagus kita konsumsi setiap hari bawang putih yang difermentasikan atau disebut dengan bawang putih hitam? Kalau saya pribadi selang-seling aja. Ya, jangan, kalau bahasa saya di status itu, jangan mengkultuskan herbal. Ya, hari ini minum jahe, bisa minum kunyit, besok lagi minum kencur, dalam jumlah yang tidak berlebihan. Ya, kalau hari ini pengen makan bawang putih, makan aja. Ya, besok boleh lagi, boleh. Apa boleh? Ya boleh, cuma kalau saya, kalau saya pribadi, ya, gayanya saya itu saya ubah-ubah aja. Saya sudah 1 tahun mengidap tuberkuloma, sudah di kraniotomi, tapi belum hilang. 1 tahun lebih minum obat, tapi juga lesinya belum hilang, bahkan di sini tumor otak. Apa asupan yang bagus? Kunyit sama meniran. bisa untuk mudah-mudahan membantu ini apa kasus-kasus tumor atau seperti itu. Ayah saya berusia 53 tahun kena stroke. Kelompok sebelah kanan bisa tidak jelas, makan juga mulai selang, memori pun hilang. Apakah ada obatnya? Ya minimal kasih madu ya di bawah lidahnya. Madu itu ambil pakai tangan atau di bawah lidah. Ya, kayak orang makan obat jantung gitu. Itu mudah-mudahan bisa membantu. Ya. Terus apa lagi? Ya kalau beliau bisa apa namanya? Anda bisa ngasih kayak ramuan-ramuan dari limpang, kita kasih aja. Jahe, misalkan jahe, kunyit, serai, lengkuas. Coba kasih. Ada kok di feed, nanti baca lagi apa. Saya sudah 2 bulan tidak haid, sudah periksa hasilnya negatif untuk penyebabnya apa? Lihat apa yang dimakan. Sebagian besar haid itu terjadi gara-gara makanan, salah satunya sih. Ya. Salah-salah duanya apa? Salah apa lebih spesifiknya, masih tahu saya tepung-tepungan itu. Ya, jadi saran saya coba diperbaiki dan paling gampang berpuasa sama berbekam. Coba ini dulu. Atau kalau enggak puasa dan setelah puasa berbekam tadi dia hari-hari itu makan kurma sama air putih. Itu salah satunya. Bisa dipakai pola kayak begitu. Tapi jangan lagi disuplai dengan makanan tidak sehat. Cara menghilangkan uban selain rambutnya dicat. Buat apa dihilang ya? Boleh ya gini. Intinya sih gini kok saya. Itu pertanyaan agak penting-penting banget sih. Kalau apa-apa bulan. Kemarin ada yang tanya lebih parah dari ini. Cara menghilangkan gigitan nyamuk. Coba. Pertanyaan pun udah salah kan? Karena selalu saya nyamuk tuh gak ada gigi. Mengalir gigi nyamuk gitu kan? Uban itu kan proses oksidasi, kurang pigmen segala macam lah gitu kan. Maka kalau itu mau diperbaiki, maka naikin growth hormonnya. Growth hormon kalau mau dinaikin dengan cara apa? Puasa, latihan, kayak apa olahraga gitu loh. Dan yang ketiganya ya tadi, rimpang rempah itu. Beberapa testimoni sih yang pernah dapat saya dapatnya itu ada ibu dia cerita bikinin suaminya itu apa jahe kunyit lengkuas minum gitu kan, habis itu rempahnya atau rimpangnya itu dihancurin terus dibalurin ya, ternyata itu juga berefek ya ke ngilangin ubannya. Selain zaitun, VCO, minyak canola bagus nggak? Setahu saya tidak, setahu saya. Anak saya umur 6 tahun bermasalah dengan BAB. Dalam sepekan cuma 1-2 kali yang perutnya sakit, sering perutnya sering sakit. Bisa pakai itu tuh minyak. Ya, minyak-minyak kan seperti zaitun, VCO biasanya insya Allah membantu. Kasih makan, kasih minum itu. Atau kalau nggak dibekam atau aku puntur juga membantu. Anak saya menderita esofagitis selama 3 tahun. Berat badannya turun drastis dan sulit sekali untuk naik berat badan. Dan tidak bisa makan dengan konsumen karena pengosongan lambungnya lama, sudah 3 bulan menjalani beberapa saran-saran saya, tapi haidnya gitu datang tidak kunjung datang sama 3 bulan. Saran saya apa? Coba bikin itu aja sih ya. Apa itu namanya? Air kelapa muda yang di blender sama batu soda. Tambah kurma sedikit buat pemanisnya. Blender nanti tunggu dia larut semua, tunggu dia turun, nanti diminum airnya. Ya. Sama itu kunyit dan lada hitam. Ya, dibikin minuman. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya sudah terkena TB kelenjar, panggungan sampai di galen. Sekarang saya mengkonsumsi obat TB sampai 1,5 bulan. Sampai nanti bulan Mei saya sudah mencoba beberapa rempang dari resep-resep. Apakah saya harus masih terus konsumsi obat dokter atau resep atau rempang saja? Kalau saya pribadi sih kembali ke ibu atau bapak yang bertanya nih sih. Ya maksud saya, Anda yang lebih paham badan Anda. Kalau mungkin dengan minum obat dokter itu Anda lebih merasa lebih fit badannya, ya minum aja. Rimpangnya diterusin, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Anda sudah cukup dengan rimpang dan Anda memang berperilaku hidup sehat, ya insya Allah bisa juga pola hidup itu. Ya nggak masalah. Meskipun memang rulesnya kalau minum obat TBC kan harus sekian bulan, sekian tahun gitu, saya lupa. Tapi kalau dengan pola-pola hidup saya, insya Allah juga bisa. Insya Allah juga bisa. Dan pernah saya tulis juga kok masalah di feed itu tentang resep TBC. Esennya resep TBC JSM. Coba lihat nanti. Apa bedanya fasdu dengan bekam? Ya beda banget lah. Fasdu itu kalau di dunia medis namanya plebotomi. Jadi venanya ini di sayat, tusuk, keluarin darahnya. Itu fasdu. Indikasinya apa? Yang saya pahami ya, indikasinya fasdu itu yang saya pahami adalah orang-orang dengan hiper atau polisitemia. Polisitemia itu orang-orang yang kelebihan darah atau volume darah, itu fasdu. Tapi kalau tidak, itu saran saya bekam cukup ya, karena sekarang lagi maraknya luar biasa fasdu. Dan resiko fasdu itu yang juga cukup berat. Orang-orang dengan volume darah yang minimal, ketika dikeluarkan darah itu dengan fasdu, dengan tekanan tertentu, jantungnya bisa kolaps. Artinya orangnya bisa keluar kena stroke juga. Itu fasdu. Jadi saran saya sih ya, sebenarnya kalau saya pribadi menyarankan puasa, bekam, hidup sehat cukup. Terlepas dari masalah fasdu ini, ada yang mengatakan itu hadisnya sahih. Tapi saya memahami dan beberapa yang saya tanya, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Jadi kalau mau tetap fasdu ya silakan. Tapi kalau saya pribadi, saran saya puasa, bekam, hidup sehat, mencoba cukup. Ya, karena enggak, menurut saya pribadi ya, secara pandangan dari berkata dokter, apa bedanya fasdu sama donor? Kan sama-sama di vena. Ya kan? Gitu. Manfaatnya apa? Kalau bekam yang meningkatkan imunitas. Jadi bekam itu kalau kita rutin lakukan, terutama di waktu-waktu yang ada dasar hadisnya, terutama misalkan 17 atau 19, 21, itu banyak sekali manfaatnya ke badan, terutama meningkatkan ketebalan tubuh. Ya, anak saya dimonis kanker mata, sudah salah satu mata yang diangkat, sedangkan satu mata lagi kata dokter masih bisa selamatkan dengan kemo. Apakah ada herbal yang bisa digunakan untuk kanker? Tadi kunyit yang menirahan tadi itu bisa dipakai. Ada produk jajian yang tadi Bapak-Ibu sudah browsing yang jangan ada, sehingga saya ada. Saya pernah menerapkan sarapan pagi dengan buah, tidak dengan nasi atau sejenisnya karbo. Perubahan di badan saya ringan, mah saya juga stabil, tapi badan saya semakin kurus. Kalau sudah kurus, di maintain, jangan dibiarkan kurus terus. Yang lebih paham badan Anda kan ada sendiri gitu loh. Kalau sudah kurus, maka protein ini di loading. Protein ya. Karbonya dikurangi, tapi protein masuk lebih banyak. Protein contohnya apa? Ikan, tempe, daging-daging kan protein, ya. Dan dengan tambahan olahraga, insya Allah tidak akan bermasalah. Jadi kalau misalkan gini, pola makan itu ada proteinnya, kemudian ada protein, misalkan daging atau tempe gitu kan, kemudian ada sayurnya, lalu ada karbonya. Karbonya dari mana? Kentang bisa, beras merah bisa, beras putih yang kita tadi modif juga bisa, kan banyak pilihan karbonya. Jadi karbonya sedikit, tapi karbo yang bagus plus ada protein dan sayurnya, insya Allah itu bisa. Itu sebenarnya ada hitungannya, ada hitungan, saya lupa hitungannya itu untuk maintain berat badan ya. Kalau nggak salah ya, berat badan kali 35 kalau nggak salah. Jadi kalau orang ingin weight loss, turun berat badan itu berat badan kali 25, itu kalori yang dia makan sehari. ribet kan hitungnya kan. Ya. Kalau ala kita, alanya kita ya hitung aja pakai perasaan. Maksudnya jangan makan sampai kenyang gitu. Ya. Kalau badan sudah banyak lemak, tandanya misalkan gemuk atau lipatan di badan banyak, cutting. Cutting itu kurangi karbonya. Kalau sudah cutting selesai, protein masuk. Bantu dengan exercise. Jadi jangan nanti, polanya gini, teman-teman saya ajarin ilmunya. Kalau Anda kejarnya cuma weight loss, sayang. Turun berat badan itu gampang sekali. Tapi yang kita kejar adalah fat loss. Fat loss itu lemaknya berkurang. Jadi bisa jadi ada orang dengan berat badan yang sama, 60 kg, 60 kg. Tapi yang ini massa ototnya lebih banyak, yang ini massa lemak lebih banyak. Weight loss itu atau mungkin fat loss itu kita bisa lakukan dengan cara membatasi karbonya, bukan gak makan karbo ya kayak orang keto. Membatasi karbonya tapi dibantu dengan latihan beban. Latihan beban pakai barbel enggak juga. Push up itu latihan beban. Squat itu latihan beban. Plank itu latihan beban. Banyak di Play Store atau di Apple Store itu banyak 7 minute workout banyak. 7 menit latihan beban. Ya. Kita melatih untuk membentuk massa otot. Maka sebenarnya kalau kita ya kayak laki-laki nih praktekin sebelum sholat atau mau sholat, push up aja 10 kali dulu. Kan beban kan? Push up 10 kali, ya, plank sebentar 30 detik aja plank itu udah beban itu. Nanti lama-lama ini strong. Apa namanya? Bukan strong, tapi massa ototnya kebentuk. Jadi nanti berat badannya tidak turun, cuman lebih banyak massa ototnya. Bisa dibentuk. Itu ada ilmunya lagi lah. Mungkin teman-teman bisa tanya sama ahlinya. Jadi itu cara. Jadi kalau sudah turun, sudah kurus, jangan dikurusin lagi. Ya. Apa-apa yang saya sampaikan itu mungkin bisa jadi tidak cocok untuk satu orang, cocok untuk orang lain. Jadi jangan semua ditelan mentah-mentah. Saya lagi JSR-an gitu. Kayak bohongnya minta ampun, akhirnya badannya kurus malah sakit-sakitan. Jangan diet kalau bikin susah. Dan saya tidak mengajarkan diet. Kan saya mengajarkan hidup sehat gitu kan. Hidup sehat itu yang tidak mesti dari diet di bagian kan. Diet itu tidak hanya dari apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu diet. Kan gitu. Soalnya banyak berat, kadang-kadang saya mikir saya itu dokter apa gitu. Ini bukan nanya bayi. Tadi ada kulit, ada kelamin, macam-macam. Okay. Saya Fulan bin Fulan. Saya ingin membantu. Saya ini yang ngomong. Dia mungkin saya ustaz. Saya itu agak kikup dipanggil ustaz. Meskipun bahasa ustaz itu kan guru sebenarnya. Karena Indonesia itu ustaz itu identik dengan orang yang ngajarin agama. Padahal istilah ustaz itu kan guru. Guru herbal itu istilah ustaz. Saya Fulan ingin membantu dokter untuk membuat aplikasi untuk kompilasi ilmu-ilmu kesehatan. Salah satunya dengan teknologi black blockchain. Mohon pencerahannya. Lakukan. Lagi sekarang yang bikin pasnya gitu si Zaidul Akbarnya lagi viral gitu kan. Akhirnya banyak yang memanfaatkan bikin akun segala macam, bahkan tanpa izin juga buat jualan segala macam, bahkan suruh transfer ke yang hati-hati aja. Ya. Kalau Anda mau bikin dan niatkan untuk memenuhi ajaran kaum muslimin dalam urusan kesehatan gitu loh. Jangan cuma buat jualan doang. Ya. Silakan. Ini pertanyaannya keren banget. Badan saya di dada terasa nyeri dan gatal. Infonya saya terima. Itu doang pertanyaan. Badan saya terasa nyeri dan gatal. Oh, makasih kirim surat. Gak tahu saya nyerinya kenapa. Bisa digebukin orang. Nyeri enggak. Gatal gara-gara apa ya? Mungkin ada lagi. Ya. Tolonglah bertanya yang lebih detail. Saya sudah 3 bulan, sudah 2 bulan tidak konsumsi insulin, tapi berat badan saya turun drastis 11 kilo. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tadi mengurangi karbo itu, mengurangi nasi itu bukan bermakna mengurangi karbo ya. Ingat baik-baik. saya bukan nyuruh tidak makan karbohidrat. Yang saya suruh kurangi nasinya, tapi karbo tetap harus makan. Contoh jenis karbo apa? Kentang, ubi, apalagi singkong sama ubi sama. Di Jawa ubi apa, ubi singkong itu kan itu salah satu jenis karbo kan? Gitu loh. Jagung atau beras merah, makan aja nggak apa-apa. Kalau udah turun banget bahaya. Ya nggak boleh juga, terlalu turun juga nggak baik, gitu kan? Kalau udah kayak begitu nanti fasenya masuknya ke bulking, bulking itu loading protein, gitu kan? Karbonya dapat masuk, sayur ada, protein dapat, gitu caranya. Nanti tanya sama ahlinya deh. Ya. Jadi kalau udah turun banget, jangan diterusin, ya harus ada asupan yang lain, terutama karbon. Sudah dirutinkan minum rendeman jahe kunyit serai, nah itu lebih bikin lagi tuh, bikin lagi tubuh tidak banyak mau makan. Ya. Kalau dicoba makan nasi sedikit langsung mual, kan banyak pilihan yang lain. Nasinya diubah, kayak tadi dengar, bisa, nggak masalah. Keluhan pertama HNP kata dokter harus operasi, berhubung saya takut operasi harus berani. Motivator banget ya, harus berani. Berhubung saya takut operasi dikasih obat untuk nyeri, tapi akibatnya mahnya makin perih. Kalau HNP setahu saya ya bisa sehat. Baik, usianya sudah 11:30, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan, disampaikan ke keluarga, ya. Dan dipraktekkan khususnya buat Anda sendiri, ya. Dan jadikan apa yang kita kerjakan ini sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Jangan hanya sekedar gaya hidup, ya. Sebab kalau cuma gaya hidup kita cuma dapat pahalanya bukan pahala, dapat gitu doang, ya. Tapi kalau kita menyatakan ya Allah, aku niatkan hidup sehat ini agar ibadahku lebih baik, maka Anda minum madu, Anda minum kunyit, itu dapat pahala. Itu maksud saya. Ya, dan lagi-lagi sampaikan Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas. Tinggal kita ikutin saja petunjuk. Ya, enggak usah apa tuh namanya? Enggak usah neka-neko lah gitu kan. Dan kalau betul-betul kita itu kerjakan ikhlas karena Allah, ya makanya insyaallah berpahala. Saya kira mungkin begitu dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah atau mungkin canda-canda, mungkin saya mohon dimaafkan, diikhlaskan, dan semoga tadi pesan saya Bapak Ibu sekalian bisa membantu ya Islam, agama kita ini terutama urusan kesehatan lah ya. Untuk menjadi duta-duta sehat Islamnya, ya, sehingga umat bisa lebih sehat, ya, negara kita lebih baik ke depannya, dan kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang lain. Kita tentunya dengan doa Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.